ku rasakan tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu rasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berartian. Jangan sia-sia kau waktu untuk membenci. Celamu tak sengaja berjiwa. Mana benci beri kesempatan. Kita terlalu perasa. Jangan sia-sia kau waktu untuk membenci. Thank you.